الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال أحمده سبحانه وتعالى على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأعمال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل بالكمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله وعملوا صالحا وتوكلوا عليه تبلغ الآمال قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كان أو معسرا يعيش عيشا طيبا إن كان موسرا فظاهر وإن كان معسرا فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة الله وأما الفاجر فأمره بالعكس فذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم وقال أيضا من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيست له الدنيا بحذافها رواه الترمذي أيها الحاضرون رحمكم الله para hadirin saya berwasiat kepada para hadirin terutama kepada diri saya marilah kita selalu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah merasa sepi sendiri apalagi sedih para hadirin walaupun tidak ada kawan yang menemani ingat para hadirin la tahzan innallaha ma'ana jangan kau susah sesungguhnya Allah bersama kita Allah selalu mengawasi selalu melindungi dan selalu menyayangi kita semua para hadirin selanjutnya dalam rangka menuju amal soleh agar kehidupan kita menjadi hayatan thayyiban kehidupan yang baik ai alqanaatu waridha bi ismatillah merasa puas ridha dengan bagian-bagian yang diberikan oleh Allah marilah kita selalu bersyukur terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua ucapkan alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah seakan-akan para hadirin tak terasa pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-12 bulan Rabiul Awal bulan Syawal Berarti di antara kita ada yang sudah 15 kali merayakan Idul Fitri, ada yang 25 kali, ada yang 40 kali, dan seterusnya sesuai umur kita masing-masing. Para hadirin rahimakumullah, apapun yang kita alami dalam menempuh kehidupan di dunia ini adalah rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita alami dalam menempuh kehidupan di dunia ini hakikatnya adalah rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Apa panjenengan saat ini menjadi orang kaya, atau panjenengan saat ini jadi orang yang tak punya? Apakah panjenengan saat ini sehat atau sedang sakit? Semuanya ini hakikatnya adalah rahmat dan karunianya. Dalam kitab Qasasul Anbiya lil Imam Abi Ishaq As-Sa'labi diceritakan para hadirin, ketika Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan dengan mengendarai atau dengan kendaraan angin, ada seorang pembajak tanah alias tukang nyingkal sawah berkata, laqad utiya alu Dawud mulkan azimah, sungguh keluarga Dawud diberi kerajaan yang agung. Fahamalat arreh kalamahu walqadu fi udni Sulaiman alaihissalam, maka angin membawa omongan orang itu dan memperdengarkan di telinga Nabi Sulaiman alaihissalam. Para hadirin, singkat cerita, Nabi Sulaiman mendarat, nemoni dateng tiang kolowau, lajeng piyambai dawu, pak panjenengan ampun ngarep-ngarep barang sing boten ditakdirno karo panjenengan. Salajengipun Nabi Sulaiman dawu, inna tasbihatan wahidatan yang baluhallahu minka khairan mimma utia ala Dawuda, sesungguhnya bacaan tasbih satu kali yang diterima oleh Allah dari panjenengan, pak, seorang pekerja berat, seorang yang melarat, seorang buruh, apalagi kita sedang sakit keras, khairun mimma utia ala Dawuda, lebih baik daripada apa yang diberikan kepada keluarga Dawud, baik kerajaan maupun yang lain-lain. Di sini, pak, betapa mulianya seorang fakir, betapa mulianya seorang yang bekerja berat. Wiritanis tasbih luwe api tinimbang apa saja yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Nabi Dawud. Para hadirin, syukur dan terima kasih kepada Allah artinya kita mengakui kenikmatan-kenikmatannya telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan sikap merendahkan diri untuk mengabdi kepadanya. Ini harus menjadi landasan kehidupan setiap hari kaum muslimin. Mengapa demikian para hadirin? Sebab orang yang mau berterima kasih, syukur teng Gusti Allah sedikit sekali. Wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Qalilam atashkurun, sedikit sekali kau bersyukur. Walakin aksarna silanya syukurun, tetapi sesungguhnya kebanyakan manusia tidak mau bersyukur kepada Allah. Para hadirin, contoh dalam makan sehari-hari, jangan sampai Anda nunggu dulu 4 sehat 5 sempurna baru bersyukur. Senajan para hadirin, dino iki sing dipangan mek sego ambek sambel tok, ucapkan alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahi kami dalam rezeki yang telah engkau kirimkan kepada kami, dan peliharalah kami dari sisaan api neraka. Ingat para hadirin, dari makanan kita akan bisa nyemplung dan rokoknya Gusti Allah. Ini perlu kita renungkan. 1000 saripis haram nar. Para hadirin, mengapa demikian? Maksudipun ngakoni dengan kerendahan hati bahwa hanya Allah, hanya dengan rahmat Allah saya bisa makan walaupun cuma sego lawuh sambel. Sebab para hadirin, tanpa rahmat dan belas kasih Allah tidak mungkin kita bisa makan para hadirin walaupun hanya sesuap nasi. Mengakui dengan rahmat Allah saya bisa merasakan nikmatnya makan senajan sego lawu sambel, dan mengakui dengan rahmat Allah dan belas kasihnya makanan yang kita telan bisa dicerna, ada yang menjadi keringat ludah, ada yang menjadi tenaga, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dan seterusnya dan seterusnya. Sing boten kanggo secara otomatis keluar lewat kubul dan dubur. Betapa canggih dan sempurna ciptaan Allah Ta'ala. Karena itu para hadirin, Rasulullah wanti-wanti datang kula jenengan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hisat nahu dunya bihadza fi rawat Tirmidzi. Barang siapa di antara kalian, di antara kamu semua, hari ini iman di hatinya, mu'afan fi jasadihi, jasad badannya, jasadnya sehat, indahu qutu yaumihi, di hari ini ada untuk yang dimakan pak, cuma hari ini, mungkin sambal ambek sego, mungkin sambal ambek kerupuk, faka'annama hisat lautunya bihadafiha, maka anda seakan-akan diberi dunia seisinya. Mengapa demikian para hadirin? Iman, iman, iman sehat tidak ternilai harganya. Para hadirin rahimakumullah, begitu juga apabila kita setiap pulang ke rumah, apakah rumah kita sederhana atau menyewa, apalagi sangat megah, tiap pulang ke rumah pintu dibuka, jangan lupa katakan assalamualaikum warahmatullahi, bismillahirrahmanirrahim, sebagai tanda terima kasih syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada kamu sendiri sebagai salam yang penuh barokah dan baik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alayka wa ala ahli baitik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ya anakku Anas, apabila kamu memasuki rumah keluargamu, Fasalim, ucapkan salam, takum, takum, salammu itu menjadi barokah alaika untuk mudang, untuk keluargamu. Apalagi hati yang satu ini para hadirin. An Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda tu'amihi, qala syaitan, la mabita lakum bala asha'a, fa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi, qala syaitan, adraktumul mabit, wa idza lam yadhkurillah inda tu'ami, qala adraktukumul mabit wal asya'a. Rawahu Muslim, hadis sahih. Apabila seseorang masuk rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika masuk, dan ketika makan dia menyebut nama Allah, maka para hadirin, tidak ada setan yang bisa masuk. Bahkan qala syaitan, setan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada jamuan malam bagimu. Tetapi para hadirin, apabila seseorang masuk rumahnya tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim ketika masuk, maka setan berkata, kamu semua dapat memperoleh tempat penginapan. Dan apabila sir punya rumah ketika makan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan menyeru kepada teman-temannya, kamu semua dapat tempat menginap sekaligus dapat jamuan makan. Coba renungkan para hadirin, alangkah sedihnya kita dan keluarga kita apabila tidur bersama setan-setan. Kadang-kadang kita ini masya Allah salah kaprah, uang hilang dituduh setan, dompet dan lainnya, padahal yang salah kita sendiri. Kenapa? Mboten nurut tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan nurut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yashkuril qalil la yashkuril kasir, siapa yang tidak bisa terima kasih sedikit nikmat, maka tidak akan berterima kasih nikmat yang besar. Karena itu para hadirin, alangkah bahagianya kalau kita sebagai kepala rumah tangga selalu mendidik, menyuruh anak istri kita setiap masuk rumah ucapkan, nak, assalamualaikum warahmatullahi, bismillahirrahmanirrahim. Lek aku lali nak elingno, lek sampean sing lali yo aku sing elingno. Agar kehidupan keluarga kita menjadi hayatan thayyiban, amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu yakum minal faizin al aminin, wa adkhalna wa yakum fi ibadi salihin, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرهاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وسلم tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu 'ala an kulli sahabati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat wal dha'if lahum al hasanat wa kafir anhum al sayyiat warzuqhum min al tayyibat warzuqhum min al tayyibat. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.